suara jam dinding di dalam kamarku. Datik-duk suara gemuruh di dalam dadaku. Menanti kekasih tak kunjung datang. Cemas hatiku gelisah, tiada obatnya. Janji setiap kali, walaupun akhirnya tak satu pun yang ditepati. Cerita ini selalu terjadi dalam perjalanan hidup ini, tak pernah kecewa. Kisah asmara Ramadan, cinta tak lagi bicara.